tidak diwakilkan. Untuk itu rasanya seperti biasanya mungkin enaknya langsung saja satu pertanyaan tidak berbeda dalam diri. Dipersilakan pertanyaan apa yang saya kalau begitu kita buka dari saja ya. Boleh ya, ini saya pertama tiga pertanyaan saja dulu. Jadi kita main betawa satu kali. Yang pertama Pak Is, yang kedua Pak Esa. Ya, yang ketiga ya Pak Yanto dari Kolom. Baik Pak Is, saya dulu di persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep kerugian sauti itu umumnya soalnya sedikit atau gambaran persoalan sedikit terusnya jawabannya banyak di buku-buku selalu begitu. Contoh lagi hanya satu baris sampai baris jawabannya kadang tak lama tak cukup. Nah, saya lihat tadi dengan ceramah sampai ke 640 itu penggambaran mandalah. Baru prosesnya itu selesai sampai barisan selesai. Belum selesai. Semoga besok lagi kalau ada ceramah dengan apa yang lain saya juga itu gambaran problemnya sedikit saja. Nah, solusinya sebenarnya supaya kita jelas solusinya. Kalau kita digambarkan permasalahan itu rasanya kita itu hanya menesok. Kok umat itu ini. Jadi kita itu akhirnya begini sering. Dan itu ke depan semoga gambaran solusinya yang paling banyak. Karena tadi gambaran soalnya yang terakhir. Yang pertama, yang kedua hubungan problem solvingnya ini. Kalau saya melihat dramanya Iblis dan Manjeter saat itu sebenarnya apa gambarnya gampang. Allah mengatakan lahan-lahan najaran nama minka wahan tapi agamin bumajmai. Jadi kalau umat Islam dikatakan tersebut dikasih tadi pecah jadi kuih tiga, maka yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang mengikuti Iblis dan setan. Jadi kalau misalnya 73 itu Nabi sayangnya tidak merinci. Waktu umat Yahudi pecah 71 itu apa saja sektenya? 72 umat Kristen sektenya apa saja? Umat Islam sayangnya tidak bisa karena kajian ilmiah rincian itu ada jawabnya. Sehingga kita itu tidak saling tuduh. Bahaya kalau tidak dirinci dinyatakan tapi tidak dirinci itu bahaya sekali. Sehingga kita bisa saling anu gelok-gelok namanya nanti macam-macam. Ini sayang sekali ya. Sahabat tidak menanyakan detailnya 71 itu apa saja. Apa saja nanti 72 itu apa, 73 itu apa. Sayang. Tapi untungnya kalau apa paham saya dari cerita dramanya Nabi Adam Iblis itu ya yang masuk neraka yang mengikuti Iblis dan setan. Seandainya sekarang itu dibunuh kepada Allah dan Muhammad dia misalnya ya kalau tidak Nabi tidak merinci saya tidak berani mengatakan bahwa itu ini seandainya seandainya dibunuh kepada itu dan Muhammad dia apa misalnya ya maka yang mengikuti Iblis itu yang masuk neraka akan yang mengikuti apa itu akan masuk neraka. Saya kira itu tolong nah, ini dijelaskan lebih lanjut. Jadi saya hanya besok lagi solvingnya yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mau disebutkan rinciannya atau cukup dengan yang di kaidah besar yang disebutkan tadi? Jadi tadi saya sengaja tidak menyebutkan secara perinci. Satu, waktu terbatas.

Semakin belajar agama, semakin kokoh akidahnya, semakin kokoh tauhidnya, semakin kokoh sunnahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin indah muamalahnya. Dulu medit, begitu taklim, begitu belajar, ke pengajian segala macamnya ngerti. Banyak juga faedah dan manfaat sedekah itu ya, luar biasa. Hah? Akan dihakikis dengan sendirinya meditnya tadi. Tapi ya mohon maaf Pak, tidak ada yang instan. Semuanya perlu upaya, perlu pengorbanan, perlu persiapan, perlu proses. Tapi insya Allah depan akan lebih baik lagi bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepikin simsalabim medit langsung loman tak ono jarai Pak. Nah, urusan hati, urusan harta dia pribadi angel Pak. Tapi dengan proses terus, insya Allah lama-lama akan terkikis, tergantikan dengan yang lebih baik. Barakallahu. Cukup? Kalau boleh saya tanya dan Bapak jawab dari lubuk hati yang paling dalam, ketika Bapak datang ke undangan mereka, frek apa enggak frek? Merasa gelisah, enggak enak atau nyaman? Jawabannya Pak? Kenapa kok gelisah? Kenapa kok enggak frek? Tidak sesuai dengan prinsip sunnah yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya saya katakan tadi, yang sifatnya khusus-khusus tadi harus pilah-pilah. Gak sinkron seseorang yang punya prinsip kuat dalam bab tauhid, dalam bab sunnah, khusus-khusus dengan yang berbau-bau syirik dan bid'ah, gak sinkron. Ya walaupun badannya bareng gitu, tapi gini-gini aja dia. Sudah selesai ya acaranya ini dan segala macamnya. Sehingga ketika Bapak beramal tadi, melaksanakan tindakan tadi, bukan karena prinsip, tapi karena khawatir dicela orang. Gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau kita mengamalkan poin terakhir yang saya sebutkan tadi, cara jawabnya Bapak tadi itu, bedakan antara muamalah umum dengan perkara yang khusus, lebih tenang. Gitu. Dan insya Allah masyarakat kita, kalau diajari dewasa bisa. Ketika mereka tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana ikhtiqat kita, jadi kita kokoh, akan maklum.

Barakallahu menjadikan beliau sebagai pimpinan kita, pemandu kita, tolakan kita, contoh kita. Begitu pula para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita. Di antara pahalanya dia belum mati digabungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi apa, Pak ya? Ini karena betul-betul jadi saya lupa lagi ketiga ini. Oh, ya, nama organisasi. Ya, gimana, Pak? Nama organisasi. Iya, kenapa? Ada itu ada pemandu dan lain-lain. Iya. Seberapa penting? Sedangkan apa kita sudah usaha untuk menyesuaikan dengan syariat. Masya Allah. Seberapa penting? Ya. Masya Allah. Tuh langsung gini lah orangnya, Masya Allah. Dan kita luaskan, dipersempit lagi jawab beliau. Gini kan lagi jawab beliau, Masya Allah. Iya, sesungguhnya jawabannya jelas. Sangat jelas sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Al-Furqatun Najiyah, Rasul menyebut siapa? Rasul dan para. Sehingga yang terpenting bagi kita itu ialah bagaimana kita itu beragama, berislam sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Sehingga saya katakan, bukan slogan, bukan pengakuan, bukan atribut, bukan yang lain-lainnya, tapi perwujudan, kenyataan, pembuktian dalam keseharian kita. Mohon maaf ya. Apa gunanya kita misalkan menyatakan saya Muhammadiyah? Apa artinya Muhammadiyah? Yang ikut Nabi Muhammad kan gitu ya? Golongan Nabi Muhammad. Apa gunanya kita mengatakan Muhammadiyah tapi secara amaliyahnya bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad? Orang izin malu kita, Pak. Bagaimana kesana kemari saya begini. Amaliyahnya lo gak sesuai. Contoh yang paling gampangnya tadi medit. Nah, sesuai dengan contohnya Rasul menganjurkan sedekah, menganjurkan infak, menganjurkan membantu sesama dan segala macamnya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, amalkan. Gak usah soalnya begini. Medit, gak cocok. Jadi gitu, Pak ya. Dan seberapa penting. Dan memang Rasul SAW kaum muslimin rahimakumullah menyebutkan seperti yang saya katakan di awal, menyebutkan kaidah umum itu tidak terikat dengan apapun. Umum Rasul dan para sahabatnya, sunnahnya Rasul, Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dengan pemahaman para sahabat itu. Sehingga siapa saja tanpa terkecuali, dari manapun, generasi manapun, di waktu kapanpun, itu bisa gabung kepada Al-Furqatun Najiyah dengan prinsip yang jelas ini tadi, Al-Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup ini, Pak ya. Iya, ini sudah siang ini. Nanti saya awal jadi gelisah ini, Pak. Nanti malah bahaya ini. Saya cukup sekian saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tersinggung atau mungkin tidak enak. Ya manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.